Baik, saya akan jawab beberapa pertanyaan ya dalam pembahasan. Bagaimana memanfaatkan bunga dan bank syariah yang di Indonesia? Adakah bank yang benar-benar syariah dalam akad-akad yang terjadi di bank? Ini pertanyaan berat ya untuk saya jawab. Ya. Sebab ini perlu apa namanya? Ya, seorang itu mempelajari semua bank itu sistemnya satu persatu. Ya, apa yang dia lakukan. Tapi secara umum siapa yang bergerak di bidang syariah dan niatnya bagus dalam hal tersebut, ya, tentunya itu adalah perkara yang kita respon dan kita dukung. Adalah hal yang baik. Tapi kadang sebagian orang masuk di dalam bisnis perbankan dengan basis syariah karena dia lihat prospek yang bagus di dalamnya. Dia hanya memikirkan keuntungan saja. Biasanya orang-orang yang masuk dengan niat yang seperti ini yang banyak merusak biasanya. Ya. Dia akan akali hukum-hukum bagaimana diarahkan kepada mana yang menguntungkannya. Iya. Ini menjadi masalah ya. Ya, kadang sistemnya bagus. Ya. Tapi dari sistem tersebut, karena orang yang menjalankannya tidak paham ketentuan-ketentuan syar'i, maka dia hanya mengakal-akali ketentuan tersebut, ya, sehingga mendapatkan keuntungan dan mereka kemas sedemikian rupa supaya tidak dianggap jatuh di dalam pelanggaran. Ini yang menyebabkan banyaknya apa? Banyaknya kerusakan. Iya. Karena itu saya sendiri menghimbau dan menganjurkan ya supaya lebih diperdalam lagi bagaimana pembahasan ilmu-ilmu ekonomi syariat itu dan sistem muamalah syariat. Ya. Kemudian yang kedua, diperbaiki niat dan maksud di dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, hendaknya bank-bank tersebut itu dibangun di atas sifat perekonomian Islam. Ya, bukan dibangun di atas sistem kapitalisme, ya, ataupun sistem-sistem perekonomian yang lainnya, yang hanya mengunggulkan keuntungan walaupun di atas penderitaan orang lain. Iya. Kemudian perlu evaluasi banyak dari bentuk-bentuk dari muamalah syariat itu perlu dievaluasi kembali, diperhatikan bagaimana sistemnya. Ya. Kemudian yang keempat, hendaknya diamalkan kaidah-kaidah yang mengarah kepada penjagaan syariat itu, seperti kaidah saddud dari'ah, ditutup segala pintu yang bisa mengantar kepada hal-hal yang diharamkan. Apakah ada multi level marketing yang sesuai dengan syariat? Ya, saya enggak tahu ya tentang ada atau tidak ada. Ya, insyaallah taala kita akan lihat nanti bagaimana hukum multi-level marketing ini akan kita rinci nanti pembahasan yang akan datang insyaAllah. Di akhir pembahasan. Kita akan terangkan haramnya ya multi-level marketing itu dengan bentuk yang akan kita sebutkan. Kalau ada yang menyebut bentuk yang lain, walaupun dengan penamaan yang sama, yang kita lihat adalah bentuknya. Bagaimana cara bisnisnya. Apa hukumnya bisnis franchise di mana di dalamnya ada sistem royalti? Ya, apa masalahnya sistem royalti? Ya, royalti berkaitan dengan keuntungan ya, dan kalau itu dibangun di atas dasar kesepakatan tidak ada masalah. Ya. Hanya yang perlu dilihat bagaimana akad dari franchise itu sendiri. Bagaimana akadnya, cara kerjanya, aplikasinya di lapangan, itu yang perlu dilihat. Ana memberikan kitab ke anak-anak didik ana. Tapi dengan syarat kitab itu dihafal isinya dalam jangka waktu beberapa hari. Apabila tidak menghafalnya, akan ana ambil kembali. Ya. Dengan niat menekankan dalam penguasaan kitab itu. Tapi niat ana apabila tidak menghafal semuanya tetap akan dikasih. Tidak ada masalah ya kalau dia beli kitab ini dan zahirnya dia beli dari dana pribadinya, itu tidak ada masalah ya, itu dari bentuk kebaikan. Iya. Sifatnya di akad tabarruat yang seperti ini tidak ada masalah. Dia beri ya dengan syarat itu tidak ada masalah. Iya, sebab ini sifatnya tabarru dan itu diperbolehkan. Jika kita membeli barang secara online, setelah barang tersebut sampai ke kita, ternyata barang tersebut mengalami cacat. Apakah boleh kita meminta ganti barang tersebut? Mengingat kerusakan yang terjadi pada saat berada dalam proses pengiriman? Iya. Ini dalam ketika terjadi kerusakan di proses pengiriman, memang kerusakannya itu ditanggung oleh si pemilik barang. Ditanggung oleh si penjual. Iya. Masih ditanggung oleh siapa? Si penjual. Nanti kalau barang sampai kepada si pembeli, itu baru lepas dari tanggung jawab si penjual. Ya, karena itu resiko yang seperti ini memang ditanggung oleh siapa? Si penjual. Iya. Dan disinilah harusnya ada kesiapan bagi orang yang menekuni bisnis online ini, ya, berkaitan dengan syarat ini. Dia harus siap menanggung apa? Menanggung apabila ada kerusakan pada barang. Sebab barang masih masuk di dalam kepemilikannya. Masih masuk di dalam kepemilikannya. Belum berpindah kepada kepemilikan si pembeli. Anda membeli suatu barang dengan maksud untuk dijual kembali. Barang tersebut sudah Anda bayar, lunas. Apakah boleh Anda meminta pada penjual untuk menunda pengiriman barang tersebut? Hal ini disebabkan Anda mengiklankan. Tidak ada masalah ya, boleh saja. Ya. Dia sudah bayar tapi dia tunda supaya dikirimnya ditunda. Tidak ada masalah insya Allah. Apa hukum jual beli dengan sistem via online dengan sistem sebagai berikut. Satu, sistem per order. A ingin membeli barang dari luar negeri tapi dia tidak mampu. B bisa membantu membeli barang tersebut dengan upah tertentu. Tapi A harus transfer dulu agar tidak dirugikan oleh A karena kalau dia membatalkan. Ya, kalau misalnya disetujui seperti itu dengan upah tertentu itu namanya wakil. Dan orang yang menjadi wakil boleh dia minta duitnya di depan. Iya. Jelas ya? Jadi si B yang mau membantu boleh dia minta kepada si A transfer dahulu. Sebab memang dia kerjanya hanya sebagai apa? Sebagai wakil saja. Boleh dia minta. Kemudian yang kedua sistem rekber, rekening bersama. A ingin membeli barang dari B. Tapi takut ditipu, si C bisa membantu dengan cara R mentransfer uang kepada C. Kemudian B mengirim barang. Setelah barang datang kepada si A, si C mentransfer uang kepada si B dengan upah tertentu. Jika barang tidak sesuai, A mengembalikan barang kepada B dan C mengembalikan uang kepada si A. Ini agak rumit ya, saya perlu pikirkan baik-baik dulu. Insya Allah nanti saya lihat besok ya. Ya. Saya masih bingung apa perbedaan antara salam atau salaf dengan menjual barang yang belum dimiliki. Ya beda ya antara keduanya. Ya, barang yang belum dimiliki belum di tangan. Ya. Dan tidak bisa dipastikan. Jelas ya? Adapun salam, dia memang di saat itu belum dimiliki. Tapi dari sisi kebiasaan, biasanya barang itu apa? Ada di waktunya. Maka ini kedudukannya sama kalau dia sudah apa? Sudah memiliki barang. Ya, dan saya sudah sebutkan gharar yang sifatnya sedikit karena ada maslahat itu tadi dia apa? Dimaafkan. Dan yang seperti ini sifatnya dia apa? Dimaafkan. Karena itu Nabi membolehkan salam tersebut. Karena hal yang seperti itu dimaafkan. Bagaimana hukumnya tukang servis elektronika, TV, radio, player yang harus mengetesnya dengan nada musik? Apakah kami termasuk tolong menolong dalam keburukan? Ya jelas ya, kalau digunakan dalam hal yang sifatnya dosa, ya apalagi televisi sekarang ini jarang ada orang yang mengatakan dia membeli TV untuk apa? Dia beli untuk lihat berita saja. Ya, yang dilihat adalah hukum kebanyakan. Kebanyakan dia gunakan untuk apa? Hiburan. Dan isi televisi kebanyakannya adalah apa? Buruk. Karena itu tidak boleh menjualnya. Tidak boleh menjualnya. Nah, sebagian ulama kita, ya ini mungkin agak berat ya, kalau dengar oleh sebagian orang. Tapi tidak ada masalah saya sebutkan. Syekh Shalal Fauzan itu memberi fatwa tidak boleh menjual HP yang ada kameranya. Ya, karena beliau melihat kebanyakan orang menggunakan kamera untuk apa? Hah? Ya, dia pakai foto-foto, dan itu diharamkan. Oh, ada yang pakai kamera untuk kebaikan dia. Ini misalnya, itu sedikit yang seperti itu. Karena itu hukum pembolehan tidak dilihat kepada yang sedikit, dilihat kepada apa? Kebanyakan orang. Dilihat kepada kebanyakan orang. Baik. Asuransi besok ya masih ada insyaallah pembahasannya. Kakak bekerja di jam sostek. Dan anda tidak tahu apakah kakak mengambil riba di dalamnya atau tidak. Bolehkah anda mengambil uang yang diberikan kepada kakak anda? Ya. Ini kita tidak tahu ya jenis kerjanya apa. Ya. Di jam sostek ini sendiri, saya nggak paham ya tentang, saya perlu detailkan dulu jam sostek ini, dia lembaga atau usaha tertentu. Ini perlu saya baca kembali. Nah, ala kulli hal kalau misalnya si kakak dia mengambil dari hasil usaha yang bercampur. Ya. Misalnya ada sumber penghasilannya dari hal yang bercampur, maka tidak ada masalah mengambil pemberian darinya. Karena kaidahnya al-ithmu alal mubashir. Dosa ditanggung terhadap orang yang melakukannya secara apa? Secara langsung. Karena Nabi SAW beliau bermuamalah dengan orang Yahudi. Dan Yahudi itu makan apa? Makan riba. Yahudi makan riba. Saya kena musibah. Kemudian saya butuh dana sehingga kami menjual mobil kami untuk usaha. Karena saya butuh mobil untuk kelancaran usaha, kami membeli mobil ini dengan cara dicicil. Bagaimana hukum transaksinya? Ya sudah saya sebutkan ya. Kalau masalah mencicil, dilihat bagaimana sistem cicilnya. Berapa pihak dia dalam mencicil? Dua pihak kah? Tiga pihak kah? Ya. Pihak ketiganya itu siapa? Bagaimana sistemnya? Nah ini mempengaruhi tentang boleh tidaknya. Dan insya Allah ta'ala besok ya saya akan terangkan. Lima bentuk dari cicil mencicil. Ya ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Baik. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Insya Allah ta'ala kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.